Tuhan, biarlah kami boleh menyadari bahwa kehidupan kami sangat singkat. Firman-Mu berkata, hidup kami hanyalah seperti uap, hanya seperti embun, yang pagi ada, lalu siang hari sudah menghilang lenyap. Biarlah dalam kehidupan kami yang singkat, kami boleh terus bergumul, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh memakai waktu yang masih Tuhan percayakan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, bahwa suatu saat nanti semua pasti berakhir. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, membaca, belajar, dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Setiap kami yang akan sama-sama belajar, kiranya Tuhan tambahkan hikmat bijaksana, bahkan telinga seperti seorang murid, hati yang mau dibentuk, sehingga sungguh kami boleh mendengar suara Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Selamat sore. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali sore hari ini untuk boleh membaca kebenaran firman Tuhan dan belajar daripadanya. Bapak-Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti konferensi hamba Tuhan, majelis dan juga youth leaders begitu ya di Bogor selama 3 hari Bapak-Ibu sekalian. Dan pada waktu pulang, begitu perjalanan pulang, tepatnya hari Rabu begitu ya, saya pulang, saya kepikiran satu hal begitu Bapak-Ibu sekalian. Karena Kamisnya saya ikut rapat lagi pembina remaja sinode di Serpong begitu Bapak-Ibu sekalian, dari ya jam 9 kira-kira sampai jam 4 sore begitu Bapak-Ibu sekalian. Pulang dari rapat pembina remaja itu sama Bapak-Ibu sekalian, kepikiran lagi satu hal yang sama yang saya pikirkan pada waktu saya pulang dari Bogor begitu Bapak-Ibu sekalian. Apa yang saya pikirkan Bapak-Ibu sekalian, yang saya pikirkan sungguh sangat sederhana. Saya kepikiran pingin beli power bank Bapak-Ibu sekalian. Karena Bapak-Ibu sekalian waktu konferensi itu begitu ya, saya mesti bolak-balik kamar hotel Bapak-Ibu sekalian. Kalau handphone saya habis begitu ya, naik pulang ke hotel, cas handphone begitu Bapak-Ibu sekalian. Nanti kalau sudah waktu snack begitu ya, cuma setengah jam Bapak-Ibu sekalian, saya mesti pulang lagi ke kamar ambil handphone saya. Kira-kira begitu bolak-balik 3 hari itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi hari Kamis kira-kira jam 5 sore saya ingat banget begitu Bapak-Ibu sekalian, saya baringan di kasur begitu ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya saya perlu beli power bank. Nah Bapak-Ibu sekalian, kemarin waktu ikut sidang sinode yang hari Jumat yang lalu Bapak-Ibu sekalian, saya jujur tidak pernah berpikir Bapak-Ibu sekalian bahwa souvenir sidang itu adalah power bank. Bapak-Ibu sekalian, saya waktu terima power bank ini saya belum berani buka bungkusnya Bapak-Ibu sekalian karena saya masih terpesona begitu ya. Tuhan itu mikirkan kehidupan saya itu sampai hal yang paling kecil. Ini kan perkara sepele Bapak-Ibu sekalian, power bank. Ya mungkin 100.000, 200.000, yang paling mahal mungkin 800.000 begitu Bapak-Ibu sekalian. Tetapi yang membuat saya bersyukur adalah Tuhan memikirkan kehidupan saya sampai hal yang paling kecil Tuhan sediakan. Saya baru berpikir mau beli. Memang kalau saya beli sesuatu Bapak-Ibu sekalian, saya mesti mikir dulu, ini kebutuhan atau ini keinginan gitu Bapak-Ibu sekalian. Setelah itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya udah yakin butuh, saya bilang Tuhan kayaknya saya perlu beli alat ini begitu Bapak-Ibu sekalian. Waktu saya terima ini ada suara yang lembut berkata kepada saya demikian, hal yang sederhana saya pikirkan buat kamu. Tenang, jangan khawatir, jangan takut, hal yang besar pun akan saya sediakan. Bapak-Ibu sekalian, saya waktu itu dengar suara itu, waktu sidang begitu Bapak-Ibu sekalian, saya merasa, aduh Tuhan terlalu baik kadang-kadang. Tuhan itu terlalu baik, hal yang kecil-kecil Tuhan pikirin. Kita merasa kita bisa memikirkan kehidupan kita sendiri. Kita capek-capek mikirin kehidupan kita sendiri. Kita lupa, Tuhan juga memikirkan kehidupan kita. Kadang-kadang dalam berjalannya waktu, Bapak Ibu sekalian, kita hidup sendirian. Dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, dalam setiap rencana-rencana yang kita ambil, tidak kita libatkan Tuhan. Padahal Tuhan siap sedia menolong kita, menyediakan hal yang memang kita perlukan. Bapak Ibu sekalian, kepada Tuhan yang bermurah hati kepada kita itu, kepada Tuhan yang olehnya kadang kita merasakan bahwa Tuhan itu terlalu baik. Sore ini kita mau memohon pertolongannya untuk kita boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tema yang diberikan Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah dekat. Kita buka bersama-sama Matius pasal yang ke-25. Saya akan bacakan bagi setiap kita ayat yang pertama sampai yang kedua, ayat yang ke-14, lalu ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-33. Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai yang kedua berkata demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lalu bagian yang terakhir ayat 31 sampai dengan yang ke-33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara mengenai waktunya sudah dekat, ada satu pemahaman yang umum dalam masyarakat Bapak Ibu sekalian yang semua orang mungkin percaya. Apa pemahaman itu? Bahwa segala sesuatu ini pasti berakhir, Bapak Ibu sekalian. Buktinya apa bahwa segala sesuatu itu pasti berakhir? Ya kita dengan mudah dapat melihat bahwa manusia itu akan mati. Akhir kehidupan seorang manusia. Lalu yang kedua, sudah mulai ada banyak pemahaman orang-orang menyadari bahkan mulai mempersiapkan diri bahwa memang bumi ini akan hancur. Makin lama makin panas, Bapak Ibu sekalian. Makin lama makin tidak nyaman kita tinggal di dalam dunia ini. Meskipun ada alat-alat tertentu yang bisa membuat kita nyaman, tetapi fakta tidak bisa dipungkiri bahwa memang bumi sudah mulai rusak dan sedang rusak dan akan jauh lebih rusak, yang berujung pada kehancuran. Dan ketika itulah Bapak Ibu sekalian dikatakan bahwa waktu akan berakhir. Satu film yang saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekalian nonton atau tidak, begitu ya, film 2012, begitu Bapak Ibu sekalian. Waktu film ini booming, begitu Bapak Ibu sekalian, banyak orang berbondong-bondong nonton, begitu ya. Ceritanya apa? Ceritanya bumi mengalami kehancuran, manusia binasa, waktu bumi sudah berakhir. Ada satu pesan Bapak Ibu sekalian kalau tidak salah pada waktu itu, bahwa pada hari tertentu, pada waktu tertentu, Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan semuanya selesai. Tapi ternyata tidak terjadi, Bapak Ibu sekalian. Tapi dari pesan yang kita bisa melihat dari film itu, bahwa memang orang-orang sudah mulai menyadari bahwa satu saat nanti kehidupan kita ini akan berakhir. Entah kita mati duluan atau Tuhan Yesus datang kedua kali duluan. Dan dalam konsep kekristenan, Bapak Ibu sekalian, berakhirnya satu era, berakhirnya dunia ini, itu menunjuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita sedang hidup dalam masa penantian itu, Bapak Ibu sekalian. Kita yang hari ini hidup, kita sedang hidup dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus pernah datang dan akan datang yang kedua kali. Bahkan bagian firman Tuhan Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-20 berkata, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. datanglah Tuhan Yesus. Yesus pernah datang, Bapak-Ibu sekalian, ke dalam dunia ini dan akan datang. Firman Tuhan menambahkan bahwa Tuhan Yesus segera datang. Dan kita mengerti dengan jelas ketika Tuhan Yesus datang, semuanya berakhir, Bapak-Ibu sekalian. Menariknya, Bapak-Ibu sekalian, dalam kehidupan orang Kristen hari ini, kita seringkali tidak sadar akan hal ini. Kenapa, Bapak-Ibu sekalian, kita tidak sadar bahwa kita sedang hidup dalam masa penantian? Kita tidak sadar bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Karena, Bapak-Ibu sekalian, Tuhan Yesusnya gak datang-datang, Bapak-Ibu sekalian. Dari zaman Alkitab dituliskan, Bapak-Ibu sekalian, dituliskan bahwa Yesus segera datang. Ya, aku datang segera. Tapi menariknya sampai hari ini gak datang-datang. Jadi sebagian orang Kristen berkata, ya Tuhannya gak datang-datang, ngapain kita menantikan? Ya udahlah, biarin aja, mau datang gak datang, terserah dia, orang dia Tuhan. Begitu. Bapak-Ibu sekalian, tetapi yang kedua, kita tidak tahu akan tanda-tanda zaman. Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa pada waktu Tuhan Yesus akan datang, akan terjadi banyak bencana alam, akan terjadi peperangan di mana-mana. Dan itulah yang kita lihat hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Intensitas bencana alam itu semakin meningkat. Semakin lama, semakin sering. Bukan hanya itu, Bapak-Ibu sekalian. Peperangan terjadi di mana-mana. Bangsa bangkit melawan bangsa. Dan itu yang kita lihat bukan hari ini. Kemarin saya baca di berita di internet, Bapak-Ibu sekalian. Negara Jerman sudah mulai menginstruksikan kepada penduduknya untuk menimbun makanan dan minuman kalau-kalau terjadi serangan terorisme dan terjadi peperangan. Sudah mulai diinstruksikan oleh pemerintahnya. Beli makanan banyak-banyak, beli kebutuhan hidup banyak-banyak, timbun kalau terjadi perang, kalau terjadi bencana alam, kamu masih bisa hidup. Bapak-Ibu sekalian, sikap anak Tuhan yang lain, mereka gak peduli. Gak peduli Tuhan Yesus mau datang atau enggak. Yang penting saya cari makan, gampang Pak. Gak peduli Tuhan Yesus mau datang atau enggak. Yang penting karir saya terus meningkat. Terserah Tuhan Yesus mau datang atau enggak, yang penting semua keluarga saya baik-baik. Nah Bapak-Ibu sekalian, masalahnya bukan sikap seperti itu yang Tuhan Yesus harapkan dari setiap anak-anaknya. Satu kali Bapak-Ibu sekalian, ketika papa saya masih aktif bekerja begitu ya, sekarang bekerjanya sudah tidak terlalu aktif begitu Bapak-Ibu sekalian, waktu suka pergi ke Bali itu Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang papa saya bisa pulang jam 1 subuh, jam 2 subuh, kadang setengah 3 begitu Bapak-Ibu sekalian. Waktu biasanya papa mau pulang begitu ya, biasanya kasih tahu ke mama begitu ya Bapak-Ibu sekalian, lalu mama sampaikan pesan itu kepada saya begitu ya. Mama saya selalu bilang begini, Benny, jagain pintunya ya, nanti kalau papa datang. Saya bilang sama mama saya begini, mama, pintunya gak lari kemana-mana, ngapain saya jagain begitu ya. Itu bandel begitu Bapak-Ibu sekalian ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, mama saya langsung masang tampang agak sangar begitu Bapak-Ibu sekalian, dia udah mulai marah begitu ya. Serius begitu ya. Kalau papa pulang, bukain pintunya. Jangan ketiduran. Kalau papa pulang nanti bawain barang-barangnya. Karena dia capek pulang kerja. Terus saya bilang sama mama saya begini, okelah, saya jagain begitu ya. Nah Bapak-Ibu sekalian, dari mama saya mengatakan hal itu, mama saya berharap apa sebenarnya? Kalau papa saya pulang, saya jaga-jaga. Saya siap-siap, jangan ketiduran. Jaga-jaga, kalau-kalau papa saya pulang. Jamnya gak tentu soalnya Bapak-Ibu sekalian. Kadang dia bilang jam 1, realitanya bisa jam 2 baru pulang. Nah Bapak-Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengharapkan hal yang sama dari kita. Kalau kita ditanya bagaimana sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca sore hari ini memberikan jawabannya bagi setiap kita. Bapak-Ibu sekalian, yang pertama Tuhan memerintahkan kepada setiap kita supaya kita berjaga-jaga. Kalau hari mau hujan, Bapak Ibu sekalian, awan mulai mendung begitu ya, suara petir, suara guntur begitu mulai kedengaran Bapak Ibu sekalian, tandanya mau hujan. Kalau berbicara tentang hujan, ada satu peribahasa yang kita sangat kenal Bapak Ibu sekalian, sedia payung sebelum hujan. Artinya hujannya sudah tiba belum? Belum, tapi kita mesti jaga-jaga. Kalau-kalau hujan itu tiba, kita bisa pakai payung, gak kehujanan, gak sakit, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa baca mendung itu artinya hujan, suara guntur itu artinya hujan, dan kita bisa tahu, kita bisa sadar, kita mesti bawa payung. Yang menarik dalam kehidupan orang Kristen adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu sudah jelas. Satu aja pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, adakah kita siap sedia? Yang lain mungkin dalam kehidupan praktis kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat gambar ini apa artinya Bapak Ibu sekalian? Kalau enggak mau terlambat ya berangkat pagian. Jangan sampai kita berangkat dikejar-kejar waktu. Kalau kita terlambat kerja ada konsekuensi dari perusahaan. Kalau kita terlambat kerja mungkin gajinya dipotong Bapak Ibu sekalian. Tunjangannya dipotong. Dan kita masih berangkat pagi-pagi, bukan? Artinya kita memang diajarkan untuk berjaga-jaga. Dalam konteks kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita mesti berjaga-jaga, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran yang sangat menarik ketika dia berkata tentang berjaga-jaga ini, Bapak-Ibu sekalian. Dalam perikop yang pertama, pasal yang ke-25, bercerita tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Secara umum, Bapak-Ibu sekalian, tema besar Matius 25 itu adalah adanya pemisahan antara orang yang berjaga-jaga, antara orang yang dipilih, orang yang setia, dan mereka yang tidak. Dalam lebih jelas lagi, nanti kita melihat mana yang kambing, mana yang domba. Mana hamba yang setia, mana hamba yang malas dan jahat. Nah Bapak Ibu sekalian, tema yang sudah muncul dari bagian firman pasal yang ke-24. Karena kalau kita memang melihat dalam Alkitab kita, LAI memberikan judul yang cukup baik. Khotbah tentang akhir zaman. Tuhan akan mengumpulkan semua manusia, lalu Tuhan akan memisahkan mana hambanya dan mana yang bukan. Secara khusus latar belakang mengenai adanya perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini, Bapak Ibu sekalian. Budaya yang umum pada waktu itu, satu pesta pernikahan begitu ya, mempelai perempuan itu dikelilingi oleh 10 pengiring. Yaitu namanya kalau hari ini mungkin apa namanya? Pendamping begitu Bapak Ibu sekalian. Cuman satu, kalau dulu 10 Bapak Ibu sekalian. Tugas dari para pengiring ini adalah untuk menemani, bahkan merias, mendandani mempelai wanita selama menunggu mempelai laki-laki datang, Bapak Ibu sekalian. Karena pada waktu itu mempelai laki-laki akan datang menjemput mempelai perempuan di dalam rumah mempelai perempuan itu, lalu membawa mempelai perempuan kepada rumah mempelai laki-laki. Karena biasanya bisa sampai malam prosesi pernikahan itu. Acara pernikahan itu, Bapak Ibu sekalian, para pengiring itu sebenarnya diharapkan membawa pelita. Dituliskan dalam bagian firman Tuhan kita pelita, Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin lebih tepat kita sebut sebagai obor, begitu ya. Satu bilah bambu yang cukup panjang, yang dilubangi lalu diberikan minyak dan ada sumbunya, Bapak Ibu sekalian. Ya jelas obor itu berfungsi untuk menerangi prosesi arak-arakan mempelai wanita dan mempelai laki-laki menuju ke rumah mempelai laki-laki. Karena bisa jadi prosesi atau acaranya itu sampai malam hari, Bapak Ibu sekalian. Karena obor menyala dengan terang, Bapak Ibu sekalian biasanya akan banyak makan minyak, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Para pengiring mempelai wanita wajib membawa persediaan minyak dalam pesta pernikahan tersebut. Karena mempelai laki-laki bisa saja datang terlambat, Bapak Ibu sekalian, urusan tawar-menawar mas kawinnya belum selesai. Nah Bapak Ibu sekalian, kewajiban dari para pengiring dari mempelai wanita adalah mereka mesti bawa minyak cadangan. Karena mereka menunggu Bapak Ibu sekalian mempelai lakinya enggak datang-datang begitu ya. Alkitab lalu mencatat mereka semua mengantuk. lalu mereka tertidur. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kata berjaga-jaga itu, kata berjaga-jaga memang, ya ini kata Yunaninya Gregoreo Bapak Ibu sekalian, diterjemahkan dalam bahasa Inggris watch, be watchful begitu Bapak Ibu sekalian, atau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia siaga, waspada, memperhatikan tetapi juga siap sedia. Yang menjadi masalah apakah mereka tertidur lalu mereka dikatakan tidak berjaga-jaga. Bukan itu Bapak Ibu sekalian. Yang disebut dengan tidak berjaga-jaga itu adalah ketika mereka tidak bawa minyak cadangan. Tidak bawa minyak cadangan sama dengan tidak siap sedia. Tidak berjaga-jaga. Bukan karena mereka tertidur lalu mereka dikatakan tidak berjaga-jaga Bapak Ibu sekalian. Bukan itu. Masalah utamanya mereka gak bawa minyak cadangan itu saja. Bapak Ibu sekalian, ketika gadis-gadis itu kehilangan minyaknya atau mereka kehabisan minyaknya, mereka berkata kepada gadis yang bijaksana, bagi dong minyak lu. Gadis bijaksana juga menjawab dengan bijaksana, Bapak Ibu sekalian, gak cukup kalau gua bagi sama lu, mendingan lu pergi beli. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika mereka pulang dari pergi beli minyak, tuan itu mempelai laki-laki itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Bapak Ibu sekalian, satu gambaran yang sangat jelas. Kita sedang menantikan mempelai laki-laki itu datang. Memang Bapak Ibu sekalian, Tuhan sering digambarkan sebagai mempelai laki-laki. Gereja Tuhan digambarkan sebagai mempelai perempuan. Tetapi menariknya melalui perumpamaan ini, kita diharapkan memiliki sikap sama seperti pengiring mempelai wanita. Kita berjaga-jaga. Karena memang Tuhan datangnya kita tidak tahu kapan. Kita mesti siap sedia Bapak Ibu sekalian. Satu hal yang bisa kita pahami dari firman Tuhan ini adalah kita mesti terus sadar. Satu saat nanti Tuhan Yesus akan datang. Pasti datang dan akan segera datang. Jadi dalam setiap langkah kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, pakai mindset itu. Tuhan Yesus akan datang, pasti datang dan segera datang. Supaya kita terus siap sedia, supaya kita terus berjaga-jaga. Mungkin Bapak Ibu sekalian berpikir, gimana saya siap sedia? Gimana praktisnya saya berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Bapak Ibu sekalian, perumpamaan yang kedua mengajarkan hal yang sangat praktis tentang bagaimana kita berjaga-jaga dan siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang talenta, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menginginkan umatnya, yaitu kita setia dalam mengerjakan apa yang telah Ia percayakan. Kalau kita sudah punya konsep hidup, kita sudah sadar bahwa kita mesti berjaga-jaga, kita mesti siap sedia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka ini hal yang praktis Bapak Ibu sekalian. Setia dalam mengerjakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kalau kita dengan bos duniawi kita Bapak Ibu sekalian, ketika seorang atasan kita menjadi bawahan, bos kita mempercayakan sesuatu kepada setiap kita, kita berani mati-matian. Kita berani kerja keras. Kita berani pergi pagi pulang malam. Kita berani banting tulang untuk mengerjakan kepercayaan dari bos kita. Kepada bos duniawi yang hanya memberikan keuntungan materi, kita berani mati-matian. Pertanyaannya sama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana dengan bos surgawi kita? Tuhan percayakan kepada setiap kita, dan apakah kita mati-matian setia mengerjakan apa yang telah Ia percayakan kepada setiap kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengan bos duniawi bisa sebegitu kerja keras, sebegitu banting tulang mengerjakan kepercayaan yang Ia berikan, apakah itu terjadi relasi kita dengan Tuhan sebagai bos surgawi kita? Dikisahkan Bapak Ibu sekalian dalam perumpamaan itu ada seorang tuan yang akan pergi. Kemana tidak tahu, berapa lama tidak tahu. Yang jelas Alkitab catat tuan itu akan pergi. Sebelum pergi Bapak Ibu sekalian, dia panggil hamba-hambanya lalu dia berikan, percayakan hartanya kepada mereka. Memang Bapak Ibu sekalian, hal yang sangat umum ketika seorang saudagar, tuan tanah, orang yang kaya pergi, dia percayakan harta miliknya pada para hambanya. Harapannya adalah hamba-hambanya mengerjakan apa yang telah ia percayakan, lalu tuan itu mendapatkan keuntungan. Memang Bapak Ibu sekalian, tidak semua tuan memperlakukan hambanya itu sebagai budak, tapi ada juga yang memperlakukan sebagai rekan kerja. Kalau dia budak, diperlakukan sebagai budak, dia gak akan dapat kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Selain itu kita juga melihat dengan jelas bahwa tuan ini mengenal hamba-hambanya dengan baik, karena mempercayakan hartanya berdasarkan kesanggupannya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, kira-kira berapa sih yang tuan itu percayakan dalam konteks kita masa kini begitu ya. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Aksi begitu Bapak Ibu sekalian. Satu talenta itu 6.000 dinar. Kalau satu dinar itu upah satu hari Bapak Ibu sekalian, misalkan upah satu hari kerja hari ini 100.000. Satu talenta itu bernilai 600 juta rupiah. Dua talenta bernilai 1,2 miliar. Dan lima talenta itu bernilai 3 miliar. Kalau diuangkan dalam uang masa kini, Bapak Ibu sekalian. Yang menarik setelah tuan itu pergi, lalu pulang Bapak Ibu sekalian, tuan itu mengadakan hitung-hitungan dengan hamba-hambanya tadi. Dipanggil hamba-hambanya yang dipercayakan oleh tuannya itu Bapak Ibu sekalian, lalu kita bisa melihat bahwa ada hamba yang setia, ada hamba yang baik, tapi ada juga hamba yang jahat. Satu tulisan yang tidak terlalu kelihatan Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya berbicara tentang Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20a gitu ya. Dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kita melihat hasil dari apa yang telah dipercayakan oleh tuan itu kepada ketiga hambanya Bapak Ibu sekalian. Hamba yang punya 5 talenta dan punya 2 talenta mengerjakan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Lalu mereka disebut sebagai hambaku yang baik dan setia. Bukan hanya disebut sebagai hambaku yang baik dan setia, Bapak Ibu sekalian, mereka diberikan kepercayaan, tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Dan mereka masuk dalam kebahagiaan tuannya. Hamba yang punya 1 talenta ketika dia segera menerima uang itu, segera itu juga dia menimbun, mengubur hartanya di dalam tanah. Tuan itu menyebut hamba itu sebagai hamba yang jahat dan malas. Bukannya dipercayakan kepercayaan yang lebih besar lagi, justru talenta yang dipercayakan itu diambil oleh tuan itu tadi, Bapak Ibu sekalian. Dan dia dicampakkan ke dalam tempat yang gelap, yang akan ada ratap dan kertak gigi, Bapak Ibu sekalian. Ini hasilnya. 2 hamba setia, baik dan benar, 1 hamba tidak mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita berpikir, ya iyalah Pak, yang punya 5 talenta pasti lebih semangat mengerjakannya. Orang dia dipercayakan yang paling besar, sedangkan yang punya 1 talenta mungkin dia minder Pak. Kok saya cuma 1? Kok saya gak sebanyak teman-teman saya yang punya 2 sama 5 talenta? Bapak-Ibu sekalian, perumpamaan ini bukan berbicara soal membanding-bandingkan jumlah yang dipercayakan oleh Tuhan itu, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi lebih menekankan akan kesetiaan hamba-hamba itu dalam mengerjakan apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Kalau kita tadi mungkin bingung siap sedianya itu gimana, berjaga-jaganya itu gimana. Bapak-Ibu sekalian, Tuhan memberikan hal yang praktis kepada setiap kita. Setia dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan adalah salah satu sikap berjaga-jaga dan siap sedia dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita hari ini, Bapak Ibu sekalian? Ada penafsir-penafsir yang membahas bahwa talenta ini berbicara soal karunia, bakat alami, berbicara soal kemampuan rohani. Tapi Bapak Ibu sekalian, sore hari ini saya ingin membahas, memperluas makna talenta itu menjadi apa saja yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Nafas kehidupan, kepercayaan bukan itu, Bapak Ibu sekalian. Nafas kehidupan itu kepercayaan dari Tuhan. Harta benda kita, kepercayaan dari Tuhan bukan. Kepercayaan dari Tuhan. Dan apakah kita sudah menggunakan seluruh hidup kita untuk betul-betul setia mengikuti jalan Tuhan, setia melakukan kehendak-Nya. Punya harta lebih sedikit, Bapak Ibu sekalian, kita pakai harta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita diberikan talenta bermain musik, kita diberikan talenta karunia-karunia yang lainnya. Apakah kita sudah setia dalam mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita? Bapak Ibu sekalian, yang setia ditambahkan kepercayaannya. Yang tidak setia melakukan apa yang Tuhan percayakan, apa saja yang ada di dalam diri orang itu diambil oleh Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, refleksi bagi setiap kita adalah apakah kita setia sudah melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Kita mungkin punya talenta bermain musik, tapi kalau diminta jadi pemusik, waduh, susahnya setengah mati, Bapak-Ibu sekalian. Kita mungkin punya talenta yang lain, bisa memimpin pujian misalnya, tapi kalau disuruh memimpin pujian, waduh, ngelesnya banyak banget, begitu Bapak-Ibu sekalian. Kita mungkin punya harta lebih daripada orang lain. Mari kita pakai itu semua untuk memuliakan Tuhan. Itu semua kepercayaan Bapak-Ibu sekalian. Bahkan saya dalam merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mencoba mencatat begitu Bapak-Ibu sekalian, memberikan list apa saja kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saya. Saya catat semuanya Bapak-Ibu sekalian. Mata saya masih bisa melihat dengan baik, itu kepercayaan dari Tuhan. Mulut saya masih bisa ngomong dengan baik, itu kepercayaan dari Tuhan. Tangan saya masih bisa bekerja, kaki saya masih bisa melangkah, itu kepercayaan dari Tuhan. Dan dari semua catatan saya itu Bapak-Ibu sekalian, saya bisa melihat mana yang saya kerjakan dengan setia untuk kemuliaannya dan mana yang belum saya kerjakan. Bapak-Ibu sekalian, hal praktis yang kedua, kalau kita bertanya bagaimana kita berjaga-jaga dan siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan ingin kita memperhatikan sesama kita yang berkekurangan selama kita menantikan kedatangannya. Itu yang dikatakan dalam perikop yang terakhir ayat 31 sampai yang ke-46 yang diberikan judul penghakiman terakhir. Bapak-Ibu sekalian, saya senang sekali dengan gambar ini. Ketika ada seorang pria, tentu pria ini jauh lebih baik daripada pengemis ini Bapak-Ibu sekalian. Pengemis ini mengenengadakan tangan tanda bahwa dia meminta sesuatu dari orang yang lewat di sekitarnya. Tapi yang menarik, dia bawa cermin Bapak-Ibu sekalian. Setiap kali orang akan memberi orang yang meminta-minta itu, dia melihat wajah siapa Bapak-Ibu sekalian? Wajah dirinya sendiri. Pernahkah kita menempatkan posisi kita di atas kehidupan orang-orang yang mungkin berkekurangan di sekitar kita? Bapak-Ibu sekalian, ketika kita melihat bahwa dalam perikop penghakiman terakhir, Tuhan membagi dua kelompok orang, yang satu kambing, yang satu domba. Memang Bapak-Ibu sekalian, pada waktu itu gembala itu biasanya menggembalakan kawanan domba bercampur dengan kambing. Meskipun sebenarnya gembala itu tidak berharap dombanya bercampur dengan kambing, karena domba dan kambing karakternya sangat berbeda Bapak-Ibu sekalian. Pada waktu petang, domba itu kalau dipanggil oleh gembalanya, dia dengar. Tapi kambing Bapak-Ibu sekalian, mau dipanggil 10 kali juga dia gak akan dengar Bapak-Ibu sekalian. Dia abaikan suara gembalanya. Pada waktu malam, domba lebih suka di padang, kambing lebih suka di kandang, begitu Bapak-Ibu sekalian. Dan pesan yang sangat kuat sekali dalam bagian firman Tuhan ini, dalam perikop ini adalah penghakiman terakhir itu selalu diakhiri dengan pemisahan Bapak-Ibu sekalian. Dipisahkan mana yang kambing, dipisahkan mana yang domba. Yang menarik adalah Bapak-Ibu sekalian, ketika kita membandingkan antara kambing dan domba ini. Kambing diusir dari hadapan raja, ditempatkan dalam api yang kekal. Disebut sebagai orang yang terkutuk, tidak melakukan sesuatu untuk saudaranya yang paling hina. Tapi domba Bapak-Ibu sekalian, dia dikatakan mendapatkan kerajaan dari sang raja. Disebut sebagai orang benar dan melakukan segala sesuatu untuk saudaranya yang paling hina. Orang-orang yang masuk dalam golongan kambing atau domba, mereka sama-sama tidak tahu bahwa ketika mereka melakukan sesuatu untuk saudara yang paling hina, mereka sedang melakukannya untuk Tuhan. Karena dalam ayat yang ke-37 berkata demikian, Bapak-Ibu sekalian, Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lalu ayat yang ke-44. Lalu mereka pun menjawab dia, ini orang-orang yang terkutuk itu, Bapak Ibu sekalian, dikatakan demikian, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Kita sedang banyak berbicara tentang bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata Tuhan sudah datang. Tuhan berkata, Tuhan akan datang. Firman Tuhan berkata, ya, aku datang segera. Tapi dari perikop ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan sudah datang. Cuman bentuk dan rupanya aja yang berbeda. Mengambil gambaran seorang yang paling hina, Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi tolak ukur adalah, apakah anak-anak Tuhan, apakah setiap manusia memiliki kemauan untuk menolong orang yang lemah? Kalau kita bisa menilai diri kita sendiri sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dengan jelas, kita ini termasuk golongan kambing atau kita ini termasuk golongan domba, Bapak Ibu sekalian. Sikap memperhatikan orang lain yang dalam kekurangan juga adalah bentuk sikap berjaga-jaga. Sikap siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan akan datang, tapi ternyata Tuhan sudah datang. Kalau kita berhadapan langsung dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan berkata, aku haus, aku lapar, karena kita tahu itu Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka saya yakin dan percaya setiap kita akan segera mempersiapkan makanan dan minuman lalu kita kasih sama Tuhan. Waktu kita angkat telepon, terus Tuhan bilang, aku lagi sakit. Pasti dengan cepat-cepat kita pergi ke rumah sakit, kita jenguk Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang datang kepada kita lalu berkata, Pak, saya belum makan hari ini. Boleh gak kasih saya makan? Apa jawab Bapak Ibu sekalian? Apakah kita tetap sama, lalu buru-buru mempersiapkan makanan kasih orang itu? Atau kita bilang, emangnya lu gak tahu gue juga belum makan. Makanan mahal, minta aja kerjanya, kerja dong. Kalau ada seorang anak datang kepada kita berkata, Pak, saya gak bisa sekolah, boleh gak tolongin saya? Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Apa yang kita katakan kepada anak ini? Ya memang, siapa bilang sekarang sekolah murah? Bapak emak lu aja yang gak bisa biayain, gak usah sekolah. Gimana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita tahu itu betul-betul Tuhan yang datang di hadapan kita, kita bisa dengan segera melayani dia, melakukan segala sesuatu untuk dia. Tapi kalau yang datang itu adalah orang-orang yang kita anggap sebagai pengganggu, kalau yang datang itu adalah orang-orang yang membuat kita tidak nyaman, kalau yang datang itu adalah orang-orang yang kita anggap tidak selevel dengan kita. Bapak Ibu sekalian, hal praktis yang kedua yang bisa kita lakukan kalau memang kita mau siap sedia, berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perhatikan orang di sekeliling kita. Bisa jadi itu Tuhan yang datang kepada kita, meminta tolong, meminta bantuan kepada setiap kita. Bisa jadi itu adalah Tuhan. Tuhan akan datang, tapi ternyata Tuhan sudah datang. Bentuknya saja yang berbeda. Bukankah ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengasihi Tuhan, dengan jelas firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Bagian firman Tuhan yang lain juga berkata, bagaimana seseorang bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau dia tidak bisa mengasihi saudaranya yang kelihatan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya, apakah kita mengasihi Tuhan? Pasti kita dengan lantang berkata, iya, saya mengasihi Tuhan. Saya mati-matian buat Tuhan, saya berani, Pak. Mungkin kita sama seperti Petrus, mati buat Tuhan pun saya berani, Pak. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Maukah kita menolong orang-orang yang miskin, yang penuh kekurangan, yang dalam keterbatasannya mereka hidup pun mereka tidak tahu harus makan apa? Apa jawaban Bapak Ibu sekalian? Yang tadinya berkata dengan lantang, ya saya mengasihi engkau Tuhan. Ketika Tuhan menghadapkan seseorang yang bau, seorang pengemis yang compang-camping, seorang yang mungkin rambutnya berantakan karena sudah lama tidak mandi dan sebagainya, mungkin yang terlihat, apa Bapak Ibu sekalian, tidak enak dipandang di mata kita. Dan Tuhan bertanya, kamu mengasihi saya? Apakah kamu mengasihi dia? Apa jawab kita Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita, saya berpikir, kenapa ya selalu ada orang-orang yang berkekurangan? Kenapa ya selalu ada orang-orang yang perlu kita tolong? Karena Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan sebenarnya kasih kita kepada Tuhan. Menguji kita. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita yang berkekurangan. Bukankah mereka juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Atau hanya orang-orang Kristen saja yang memiliki gambar dan rupa Allah, orang yang lain gak punya? Saya percaya bahwa semua orang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita mengasihi mereka, kita mengasihi Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan bahwa kita sedang hidup dalam masa penantian. Tuhan Yesus akan datang. Adakah kita siap sedia? Adakah kita berjaga-jaga? Kalau kita bisa tahu kalau hujan saya mesti bawa payung, mesti bawa jas hujan, supaya saya tidak kehujanan. Kita sudah bisa baca tanda-tanda zaman, banyak perang, banyak bencana alam terjadi, tanda-tanda Tuhan Yesus mau datang yang kedua kali. Kapan datang? Tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Bukan salah kapan datangnya, tapi apakah kita siap kalau Tuhan Yesus datang? Bisa nanti malam, Bapak Ibu sekalian. Bisa lusa, bisa minggu depan. Pilihannya cuma dua, Bapak Ibu sekalian. Kita mati duluan sebelum Tuhan Yesus datang, atau Tuhan Yesus datang pada waktu kita masih hidup. Tentu kita mau ketika Tuhan Yesus datang, kita mendengar suara Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita mungkin akan sangat nyaman ketika dipanggil sebagai orang benar. Tapi mari kita refleksikan hari ini dengan dua hal tadi. Apakah kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Apakah kita setia dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan? Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apakah kita sungguh benar sudah memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang berkekurangan? Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk boleh menolong, menuntun, menyertai kehidupan kita selama kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena seringkali kami tidak menyadari kami sedang hidup dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami ingin sekali mendengar Engkau berkata kepada setiap kami, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kami ingin sekali kami disebut sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dua hal ditunjukkan kepada setiap kami, Apakah kami setia mengerjakan apa yang telah Engkau percayakan? Dan apakah kami peduli, peka, bahkan mau berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kami yang paling hina? Kami merasa sesungguhnya kami tidak berjaga-jaga. Kami tidak siap sedia. Kehidupan kami kehidupan yang egois. Yang penting kami bisa makan, saudara yang lain tidak tahu. Yang penting karir kami meningkat dengan pesat, yang lain kami tidak peduli. Tuhan ampunilah setiap kami, karena Tuhan kami tahu Engkau mengharapkan kepada setiap kami, kami berjaga-jaga dan kami siap sedia. Tuhan akan datang, tapi ternyata Engkau sudah datang. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami punya hati seperti hati Tuhan, mata seperti mata Tuhan, tangan dan kaki seperti tangan dan kakinya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.